يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها Wa inna kulla muddasatin bid'ah Wa kulla bid'atin dolala Wa kulla dolalatin finnar Ma'asyiral muslimin barakallahu fikum. Pada malam ini sedikit kami menekankan salah satu prinsip prinsip yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam menghadapi segala bentuk fitnah, segala bentuk ujian. Dan di antara ujian yang akan menimpa kaum muslimin ialah innakum sataraun ba'di atharatan fasbiru hatta talqauni. Dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari, beliau mengeluarkan dalam dua tempat, pada hadis nomor 3581 dan juga hadis nomor 6648. Imam Muslim juga mengeluarkan hadis ini dalam sahihnya. Kata beliau, innakum sataraun ba'di atharatan. Sesungguhnya kalian akan melihat sepeninggalku nanti atharatan. Atharatan bi fathi atharatan, yani yasta'thiru alaikum fayufaddilu ghairakum fil mali awil manasib. Atharah itu maknanya adalah lebih mengutamakan dirinya daripada orang lain. Sesungguhnya kalian akan melihat kondisi atharah pemimpin yang lebih mengutamakan dirinya daripada kalian. Fasbiru hatta talqaun. Bersabar kalian sampai kalian berjumpa denganku. Barakallahu fik. Dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menanamkan prinsip dalam menghadapi segala bentuk ujian. Seorang mendapatkan ujian asharah, pemimpin yang lebih mengutamakan dirinya daripada orang lain, Apa bimbingan beliau? Fasbiru, bersabar. Bersabar ay al-habs, menahan diri, tahan diri. Al-habs, menahan diri dari segala perkara yang bertentangan dengan syariat yang mulia ini. Barakallahu fiik. Apa di antara bentuk kesabaran seorang menahan diri? Menahan diri lisan, tidak mencaci maki mereka. Menahan diri lisan dari memberikan celaan makian kepada mereka, membenci dan marah kepada mereka, sehingga menimbulkan kerusakan yang lebih besar. Sebagaimana hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ibnu Asim dalam As-Sunnah dari Anas Ibni Malik radhiyallahu an, murid Rasul sallallahu alaihi wasallam, murid beliau. Beliau mengatakan, nahana kubara ana min ashabi Rasulillah, telah melarang kami, kubarauna, para kibar, kibar pembesar-pembesar para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, la tasubbu umara'akum, jangan kalian mencaci maki pemimpin kalian sendiri. La tasubbu umara'akum, jangan kalian memaki, mencaci maki dengan lisan-lisan kalian pemimpin kalian sendiri. Wa la tahussuhum, jangan menipu mereka. Wa la tubghiduhum, jangan kalian membuat jengkel marahnya mereka, membuat kemarahan kepada mereka. Wattaqullah, bertakwalah kepada Allah, jalankan perintah Allah dan Rasul, tinggalkan larangan Allah dan Rasul. Ribadah kalian, taqarrub ilallah, wasbiru, dan bersabar. Kenapa? Fa innal amra qarib, urusan kemenangan dekat. Dengan bertakwa, dengan bersabar, semua urusan akan menang. Itu bimbingan para salaf dari kalangan kibarus sahabah yang didengar oleh muridnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, Anas ibn Malik, dan beliau juga muridnya Nabi. Dan ini prinsip yang diajarkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Bersabar, tidak menta'an, menjatuhkan kewibawaan dan kehormatan pemimpin kalian sendiri. Karena dengan menta'an, menjatuhkan kehormatan, kehormatan seorang muslim, akan jatuh apa yang dia bawa. Berkata Abu Darda rahim radhiyallahu an, sahabat, inna awala nifaqil mar'i ta'nuhu ala imamihi, sesungguhnya yang pertama dari sifat munafiknya seorang adalah ta'annya dia, menta'an, menjatuhkan kehormatan, nama baik terhadap imamnya sendiri, pemimpinnya sendiri. Itu awalunifaqil mar'i, sifat kemunafikan yang muncul dari seorang. Karena itu ya ibadallah, Ini ta'an dengan lisan tidak boleh. Menusuk dari belakang dengan ucapan sehingga pemimpinnya sendiri jatuh kehormatannya. Ini awalu nifaqil mar'i. Kemunafikan yang muncul dari seseorang. Sebagaimana menta'an dengan lisan itu tidak boleh, apalagi dengan senjata. Menta'an menusuk dengan senjata terhadap seorang pemimpin, ya ibadallah, ini sunnahnya khawarij. Amirul Mukminin Utsman ibni Affan, siapa yang menusuk? Khawarij. Ali bin Abi Thalib, siapa yang menusuk? Khawarij. Sifat khawarij nampak jelas. Sehingga seorang ahlus sunnah wal jamaah, seorang salafi yang dia jujur mengikuti salafus saleh, tidak mungkin mengikuti cara ahlu bid'ah, khawarij. Kalau dia mengaku sebagai salafi, itu salafi yang palsu. Tidak ada salaf as-saleh yang melakukan itu. Itu sunnahnya khawarij. Kenali baik, jangan tertipu. Sekalipun berpakaian seperti istri Nabi, barakallahu fikum, maka pakaian istri Nabi tetap mulia, sekalipun dicoreng oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab ini. Karena itu syariat Al-Quran. Wa idza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab. Kalau kamu bertanya sesuatu kepada istri-istri Nabi, fas'aluhunna min wara'i hijab. Bertanya dari belakang tabir. Jangan langsung lihat mukanya. Itu istri Nabi yang mulia, yang suci. Itu para sahabat. Itu istri Nabi yang disucikan oleh Allah. Itu saja disuruh menjaga mata. Jaga mata kalian melihat istri Nabi. Padahal wanita yang suci. Tidak pantas seorang muslim merasa aman. Kalau istri Nabi saja yang disucikan Allah, Allah Ta'ala keluar rumah memakai hijab yang rapat, bagaimana istri kita? Jaga mereka. Kalau para sahabat saja orang yang dijaga oleh Allah masih disuruh memakai hijab kalau bertanya kepada istri Nabi, bagaimana dengan kita yang imannya lemah? Barakallahu. Ini syariat yang mulia yang datang dari Al-Quran. Dan demikianlah para salaf kita, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, ila yaumina hadza, mengamalkan Islam seperti itu. Adapun kalian ya khawarij, yang berpemikiran khawarij, walaupun menampakkan sebagian dari praktek istri Nabi, maka kesucian syariat tetap dijaga oleh Allah. Allah akan bongkar siapa khawarij dan siapa ahlus sunnah. Walhamdulillah. Karena ini syariat yang mulia, maka usi wa nafsi barakallahu fik, jangan mencela syariat Islam. Itu syariat yang mulia yang turun dari langit ketujuh. Bukan hasil pemikiran manusia. Bukan hasil cipta daya kemampuan berfikirnya manusia. Itu syariat langsung turun dari langit ketujuh, ya ibadallah. Dari sisi Allah Azza wa Jalla, Rabb kita. Jangan mencela kekeliruan pada pemikiran khawarij. Yang memang harus kita seorang muslim bisa membedakan antara yang hak dan batil. Karena yang namanya bid'ah itu sesuatu yang samar. Nampak seperti Islam tapi itu adalah tercampur dengan pemikiran yang menyimpang. ini bersabar dengan menjaga lisan ketika melihat asarah, dan itu fitnah. Menjaga tidak ta'an dengan ucapan kepada pemimpin-pemimpin kita sendiri. Itu pemimpin kaum muslimin, kebaikannya juga akan kembali kepada kaum muslimin. Barakallahu fiik. Sehingga oleh karena itu, seorang ketika muncul fitnah, na'am, hendaklah dia bisa memposisikan yang paling selamat. Yang berdiri, kata beliau, satakunu fitan al-qa'id fiha khairun minal qa'id. Akan muncul banyak fitnah. Yang duduk lebih baik daripada yang berdiri. Wal qa'im fiha khairun minal mashi. Yang berdiri lebih baik daripada yang berjalan. Wal mashi fiha khairun minas sa'i. Yang berjalan lebih baik daripada yang berjalan dengan cepat mengejar fitnah. Intinya seorang mencari penjagaan dari segala bentuk-bentuk hal yang mendatangkan fitnah. Imam Ahmad di zamannya mendapati penguasa yang zalim, berpemikiran Mu'tazilah. Pemikiran Mu'tazilah lebih mengedepankan akal daripada dalil. Mendahulukan akal daripada nas Quran was sunnah. Maka Amirul Mukminin terpengaruh dengan pemikiran ini. Sampai akhirnya Amirul Mukminin memaksa rakyatnya agar meyakini Quran itu makhluknya Allah. Dan ini ucapan yang bertentangan dengan Al-Quran. Wa in ahadun minal musyrikina istajaraka fa ajiru hatta yasma'a kalamallah. Quran itu adalah kalamullah, ucapan Allah yang datang dari sisi Allah. Hurufnya, maknanya itu datang dari Allah, bukan sekedar maknanya tanpa suara dan tanpa huruf. Hurufnya, maknanya, semua itu adalah kalamullah. Sehingga penguasa akhirnya terbawa dengan pemikiran rasionalisme, hanya yang mengikuti pemahaman akalnya saja. Rasionya saja, dalil ditinggalkan. Maka para ulama yang tidak mau sepaham dengan penguasa ditangkap dan dibunuh. Sebagian dibunuh, sebagian disiksa. Wa na'udzubillah. Dan Imam Ahmadlah orang yang tegar dan sabar memegang sunnah. Prinsip Islam, Quran itu kalamullah. Datanglah kepadanya, diriwayatkan bahwa putranya Abdullah bertanya kepada bapaknya, mataqul fil khuruj, ma haula'il qaum, bagaimana pendapatmu wahai sang ayah kalau kita khuruj, keluar melawan amir? Fa'angkara dzalik. Maka Imam Ahmad ketika ditanya oleh putranya, fa'angkara dzalik, mengingkari, tidak. Kita tidak boleh khuruj, keluar membawa senjata melawan amir, pemimpin. Nah, dan mengatakan subhanallah, adima, adima, adima. Maha suci Allah. Darah, darah, darah. Darah kaum muslimin, darah kaum muslimin, darah kaum muslimin. Bahaya. Artinya kalau mengerahkan massa melawan penguasa, darah. Maka provokator yang menjadikan tumpahnya darah bertanggung jawab di hari kiamat. Dan kalau Imam Ahmad mau menggerakkan kaum muslimin, semuanya bergerak. Karena dia imamnya, orang yang didengar ucapannya. Tetapi Imam Ahmad bukan tipe imam yang mengikuti hawa nafsu. Dia imam mengikuti dalil Quran dan sunnah, mengikuti jejak para salaf. Bersabar. Adima. Darah kaum muslimin, jaga. Jangan seperti para provokator sekarang. Setelah mengerahkan kaum muslimin melawan penguasanya dan kaum muslimin dibantai, provokator ini lari dan asik makan minum selamat. Khawarij. Maka Imam Ahmad mengatakan, la aradhalik, saya tidak setuju dengan keluar melawan penguasa. Wala amirun bihi, saya tidak menyuruh hal itu. Lalu as-sabru ala man nahnu fihi khair minal fitnah. Bersabar dengan kondisi seperti ini masih lebih baik daripada fitnah. Apa itu fitnahnya? Yusfiku fiha ad-dima. Darah akan dialirkan oleh penguasa. Kalian sendiri. Penguasanya kaum muslimin, kalian kaum muslimin, darah akan dialirkan. Itu fitnah. Wa yusabahu fihal amwal, harta-harta akan dirampas. Naudzubillah. Qultu wan nas al-yawm alaysahum fi fitnatin ya Aba Abdullah. Anaknya bertanya, bukankah manusia hari ini dalam kondisi mendapatkan fitnah? Wahai Abu Abdullah. Naam. Ya, ini penguasa yang zalim tadi menyiksa dirinya di penjara selama 3 generasi penguasa. Penguasa pertama meninggal, ganti yang kedua, ganti yang ketiga. Sabar di penjara padahal imam, dicambuk sampai pingsan padahal imam. Bukankah sekarang kita juga dapat fitnah dari penguasa? Qala wa in kana wa innama hiya fitnatun khassah. Betul. Tak lain fitnah terjadi secara khusus. Ya, menimpa saya. Wa idza waqa'a sayf, fitnah itu menimpa saya di penjara, disakiti, saya sabar. Masih khusus fit sifatnya. Wa in waqa'a sayf, namun apabila pedang sudah dijatuhkan kepada manusia, ammat al-fitnah, fitnahnya akan merata, semuanya dibunuh, bukan hanya saya. Wangkata'ati subul, jalan-jalan jadi hancur, orang jalan tidak aman, perdagangan jadi kacau, ekonomi jadi hancur. Itu kondisi yang ada. Orang ke masjid tidak bisa lagi. Kenapa? Karena pedang sudah diarahkan kepada pemimpin, pemimpin juga menyerang kamu. Hakadha. Makanya kata Imam Ahmad, as-sabru ala hadha. Bersabar mendapatkan ujian seperti ini. Sabar. Naam. Wa yusallim dina khairul lak. Agama kamu selamat masih lebih baik. Wa ra'aitu yungkirul khuruj anil a'immah. Dan aku mengingkari, dan Imam Ahmad mengingkari khuruj, memberontak kepada imam pemimpin. Wa qala ad-dima, dan beliau menasihati darah. Itu ya ibadallah yang ada di sisi para imam kita. Ini yang ada di antara bimbingan para imam-imam kita. Maka oleh karena itu, seorang yang mengikuti sunnah hendaklah mengikuti imamnya. Tidak melakukan tindakan-tindakan seperti yang dilakukan orang yang jahil. Karena khawarij disebutkan oleh beliau, mereka adalah sufahaul ahlam, khudasaul asnan. Khawarij itu orang-orang yang bodoh, sufaha, bodoh akalnya. Walaupun punya gelar insinyur, profesor, tapi sufaha, bodoh memahami agamanya, sunnah nabinya. Di zaman Aisyah saja sudah nampak kebodohannya. Khawarij berkumpul di kampung Haruro, di Kufah, Irak. Dan mereka berkumpul di kampung Haruro tersebut dengan punya pemahaman yang nyeleweng dari hadis dan Al-Quran. Mereka memahami wanita yang haid dan nifas masih wajib sholat. Karena sholat itu hukum Allah. Wa malam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Yang tidak pakai hukum Allah berarti kafir. Jadi ditanyakan kepada Aisyah, gimana ini kok ada orang pemikirannya seperti itu? Kunna fi ahdi nabi, kami di zaman nabi, para wanita nu'maru biqada'i shaum wala nu'maru biqada'i shalah. Kami disuruh mengqada, mengganti puasa. Kalau datang haid bulan Ramadan, kami disuruh mengqada puasa. Kami tidak disuruh mengqada sholat. Tidak boleh sholat. Puasa bahkan, karena haid dan nifas. Tapi ini orang yang dangkal pemahamannya, mewajibkan kelompoknya tetap sholat. Maka jangan heran kalau zaman sekarang pun sifat khawarij masih nampak dengan kebodohannya. Apa misalnya? Bunuh diri. Dan ini difatwakan oleh Yusuf Qardawi. Dan beliau yang paling bertanggung jawab di hadapan Allah. Sehingga anak-anak muda yang semangat berislam salah membaca buku, bukunya beliau. Akhirnya jadi seorang yang haus darah, jadi teroris, bunuh diri dengan meledakkan bom. Dan ini bertentangan dengan Al-Quran. Wala taqtulun nafsallati walatulku bi'aidikum ila tahluka. Jangan kalian membinasakan diri kalian sendiri. Nah, bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qatala nafsahu bihadidah, siapa yang membunuh dirinya sendiri dengan besi, pisau atau sejenisnya, fahadidatuhu fi yadi, besinya di tangan dia, yatawajja biha, dia tusukkan, fi batnihi, maka orang tersebut finnari jahannam, dia nanti dalam neraka jahannam, khalidan fiha abada, kekal di dalamnya. Hadis Muslim nomor 159. Ini bukti kebodohan mereka. Membunuh diri itu perkara yang haram, walaupun alasannya jihad. Bagaimana jihad dengan melakukan suatu yang haram? Maka ya ibadallah, berhati-hati dari pemikiran yang diserukan oleh khawarij ini. Bunuh diri bukan ajaran Islam. Bahkan Islam, wa kana Allahu bikum rahima, bahkan Allah itu penyayang kepada kalian. Bahkan agama turun untuk menjaga jiwa. Tidak boleh seorang merusak jiwanya sendiri. La doror wala diror. Tidak boleh melakukan tindakan yang merusak dirinya dan orang lain. Tidak boleh. Yang kedua, munculnya mereka khawarij ini membunuh jiwa yang diharamkan untuk dibunuh. Di samping mereka berani meledakkan dengan bom masuk masjid di kantor kepolisian di Cirebon, masuk ke Istiqlal meledakkan bom tahun 2000. Tindakan-tindakan seperti ini ya ibadallah adalah kerusakan. Dan membunuh orang lain pun yang tidak boleh dibunuh haram. Allah berfirman dalam surat Al-An'am ayat 151, wala taqtulun nafsallati haramallah illa bil haq. Jangan kalian membunuh jiwa yang Allah haramkan untuk dibunuh kecuali dengan sebab yang dibenarkan. Jiwa yang haram dibunuh, satu, jiwanya orang muslim. Yang kedua, jiwanya orang kafir, muahid, wa musta'min. Orang kafir tapi minta jaminan keamanan. Para turis, para duta, atau mu'ahid, orang yang meminta jaminan keamanan kepada penguasa. Tidak boleh dibunuh, walaupun dia kafir. Ini dalam Islam. Maka yang boleh dibunuh karena sebab, misalnya seorang yang bersuami atau beristri berzina, dirajam sampai mati, atau karena kisos, barakallahu fik, atau kaum yang melakukan hubungan sesama jenis, idza wajadtumul fa'il wal maf'ul, bunuh, barakallahu fik. Ini tugas penguasa tentunya. Maka tidak boleh sembarangan dan serampangan membunuh jiwa ya ibadallah. Dan sifat khawarij kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Bukhari nomor 3344. Yaqtulun ahlal islami wa yad'un ahlal ausani. Mereka para teroris ini yang bikin teror pada kaum muslimin, apapun nama kelompoknya, ISIS kah, Syiah kah, semua itu khawarij kah dengan berbagai nama labelnya, yaqtulun ahlal Islam. Mereka membunuh orang Islam. Wa yad'un dan membiarkan, tidak memerangi, ahlal ausan, para penyembah berhala. Hadis Bukhari. Coba kita lihat buktinya. ISIS sebagai teroris terbesar diantaranya setelah Al-Qaeda atau Syiah. Antum lihat kemana rudal itu diarahkan? Kepada negeri yang mulia, Makkah, Madinah. Kenapa tidak ke negerinya Yahudi? Yang jelas-jelas memusuhi kaum muslimin. Kenapa? Demikianlah. Sifat yang ada pada mereka keras terhadap kaum muslimin. Lunak, lembut kepada penyembah berhala. Pas bulan Ramadan 2 tahun yang lalu, orang Syiah Husi dari Yaman, Syiah yang telah memiliki akidah syirik, kufur, menganggap Ali sebagai Rob, mereka meledakkan senjata di Masjid Nabawi. Walhamdulillah belum sampai masuk, baru di halaman meledak duluan. Pas maghrib menjelang orang iftar. Barakallahu fiik. Jadi justru yang diperangi umat Islam, kaum muslimin, pemerintah kaum muslimin sendiri. Walhamdulillah. Kita semakin mengenali mereka. Maka di sini saya ingatkan dengan terbatasnya waktu, berhati-hati dari mereka karena mereka bukan menguntungkan Islam dan kaum muslimin. Tayyib, memerugikan kaum muslimin. Jihad mereka bukan jihad yang menguntungkan kaum muslimin. Mereka melakukan bunuh diri, meledakan di masjid-masjid, di hotel-hotel, bahkan di Bursa Efek tahun 2000. Dan semua itu, bahkan di masjid kaum muslimin di Jogja 2010, Masjid Asyuhada. Dan demikianlah mereka ini menjadi sebab justru mencoreng dakwah kaum muslimin. Sehingga orang-orang yang sekuler, tidak suka dengan Islam, semakin menyudutkan syariat Islam. Tuh, lihat Islam. Naam. Betul-betul merugikan, bukan menguntungkan Islam. Oleh karena itu, kita harus membentengi kaum muslimin dari pemikiran dan para kelompok mereka dengan melakukan yang pertama, tasfiyah wa tarbiyah. Tasfiyah artinya membersihkan pemikiran-pemikiran yang nyimpang. Pemikiran ISIS, pemikiran Ahlul Bid'ah Khawarij, Tayyib, Ikhwanul Muslimin. Ini harus dibersihkan dari benak hati kita. Anak-anak kita jaga dari pemikiran-pemikiran yang nyempal. Tasfiyah. Tayyib, Hizbut Tahrir. Yang punya pemikiran sama dengan Ikhwanul Muslimin karena pecahannya. Yang punya pemikiran sama. Melawan kaum muslimin di mana tempat. Dan merusak nama baik kaum muslimin. Ini harus ditasfiyah. Ditasfiyah pemikirannya. Dengan menjaga buku-buku yang berpemahaman mereka. Dan negeri Saudi, walhamdulillah, negeri Tauhid, negeri Sunnah. Pada tanggal 2 Desember 2015 dulu, telah mengeluarkan sebuah data nama-nama tokoh yang harus diwaspadai buku-bukunya. Apalagi yang berpemahaman radikalisme. Dari kalangan pemikiran Ikhwanul Muslimin. Disebutkan oleh penguasa Saudi. Seperti tulisannya Said Qutb. Ada 15 kurang lebih buku yang ditulis dan berpemahaman Khawarij. Takfiri, mengkufurkan penguasa dan kaum muslimin. Termasuk Hasan Al-Banna dengan segala pemikirannya, Tayyib, dan yang lainnya. Termasuk buku-bukunya Salman, Auda, Said Hawa, dan yang lainnya. Dan Khomeini dengan pemikiran Syiahnya. Dan itu semua adalah barakallahu fiik buku-buku yang akan menjadikan sebab munculnya pemahaman radikalisme di tengah kaum muslimin. Sehingga anak-anak kita harus dijaga dari buku-buku itu. Dan termasuk pemikiran Hizbut Tahrir yang didirikan Taqiyuddin An-Nabhani Gimana hal yang maklum? Tayyib, anak-anak harus dijaga dari buku-buku itu. Ditasfiyah pemikirannya dan ditarbiyah. Apa yang dimaksud ditarbiyah? Dididik dengan pemahaman salaf, mengikuti bimbingan sahabat. Khairul qurun qarni, sebaik-baik generasi-generasi saya para sahabat. Kata Imam Malik rahimahullah, la yasluhu akhiru hadil ummah illa ma aslaha awalaha. Umat yang akhir ini tidak akan jadi bagus kecuali dengan melakukan perkara yang menjadikan baiknya umat yang pertama. Bagaimana umat yang pertama? Tunduk, taat dengan bimbingan Quran dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bersih dari kebid'ahan. Zaman yang masih cerah, tidak ada yang mengotori. Betul-betul lailuha kana hariha, waktu malam terang, jelas terlihat semua perkara sebagaimana terangnya waktu siang. Tidak ada yang samar. Yang ada adalah kebaikan, tidak ada kebid'ahan. Barakallahu fi. Itu zaman terbaik, bersih dari kesyirikan, kebid'ahan. Dan anak-anak kita kalau ingin menjadi generasi terbaik, bimbing dengan pemahaman mereka. Ini yang akan mengokohkan agama kita dan anak kita. Kembali kepada pemahaman salaf dan ulama-nya. Ulama yang jujur. Yang jujur sebagaimana ulama itu seperti dokter. Kata Sufyan As-Sauri, ulama itu seperti seorang dokter. Gimana dokter? Yani la yada'ud dawa illa ala maudi'idda. Tidak meletakkan obat kecuali pada penyakit. Kamu sakitnya apa? Obatnya ini. Yang namanya obat kadang pahit. Pahit tapi jadi sembuh. Walhamdulillah. Diobati dengan sunnah kadang hati kita berontak, tidak suka. Tapi itu yang mengobati. Maka ulama ahlu sunnah seperti dokter. Ngerti resepnya, cara mengeluarkan obatnya. Maka itu ikutilah mereka. Insyaallah demikian sedikit tambahan pelajaran malam ini. Dan sebagai penutup kami sampaikan dua pengumuman. Yang pertama, daurah ilmiah bersama Al-Ustadz Muhammad Umar As-Sewit hari Sabtu insyaallah di Masjid Agung Purwokerto. Dan pada hari Ahad insyaallah juga di Masjid Agung Cilacap bersama beliau. Yang kedua, dari takmir atau dari pengurus Masjid Agung, hari Ahad taklim bersama beliau Al-Ustadz Muhammad Rijal insyaallah. Demikian dua pengumuman. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.